Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Limada ma tahfaz? Ha? Iqra. Baik. Babul fidyah. Wal hadits tsalits 'ashar ba'd al 200. Lam naqra asy-syarah. Babu ma yalbasuhu al-muhrim min ats-tsiyab. Muhrim am al-mahram? Wa ma al-farq bainahuma? Muhrim orang yang ihram. Mahram? Nah, saudara, lebih tepatnya saudari yang tidak bisa dinikahi. Kerabat, bukan saudari. Bisa kakak, bisa adik, bisa bibi, bisa ibu, bisa al-qarabah. Apa yang dipakai oleh seorang yang ihram? Dzakara al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi hadzal bab arba'ata ahadith. Al-mu'allif rahimahullah menyebutkan dalam bab ini 4 hadis. Al-awwal wats-tsani, hadis pertama dan kedua, fi bayani ma yalbasuhul muhrim min ats-tsiyab. Hadis pertama dan kedua membahas, menjelaskan apa yang dipakai oleh seorang yang ihram dari pakaian. Wa ma yajtanibuhu, dan apa yang harus dijauhi. Wasalis fi bayani talbiyah. Yang ketiga, penjelasan tentang talbiyah. Ucapan talbiyah. Wa sa'ufriduhu bi babin. Dan saya akan khususkan dalam satu bab. Siapa muallif? Imam Al-Maqdisi. Kalau dikatakan saya akan menyendirikan siapa? Naam, Asy-Syarih wa huwa Syekh Abdullah Al-Bassam. Tayib, berarti asalnya satu bab 4 hadis ini. Tetapi ternyata hadis yang ketiga membahas tentang talbiyah. Ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Enggak ada kaitannya dengan masalah mal basuhu al muhrim, sehingga oleh pensyarah aku sendirikan dia dalam bab khusus. Sa'ufriduhu bi babin. Rabi' fi bayani hukmi safaril mar'ah bila mahram. Yang keempat, penjelasan hukum safarnya seorang wanita bila mahram. Mahram atau muhrim? Nah, sekarang mahram. Tanpa ada mahramnya. Wa sa'ufriduhu bi babin aidha. Kata syarih, aku juga akan menyendirikannya dalam satu bab. Bab khusus. Liyatabayyan min ta'addudit tarajim ma fil ahadithi minal ahkam. Agar menjadi jelas dengan berbilangnya tarajim. Tarajim jam'u mada? Jam'u tarjamah. Wa ma makna tarjamah? Terjemahan. Iya. Bukan. Tarjamah adalah judul pembahasan. Di dalam akidah Syarafatul Majid sering kita dapatkan wa hadza asy-syahid ma yuafiqu at-tarjamah. Au hadha syahidun lit-tarjamah. Ini sebagai saksi yang berkait dengan judul bab, judul pembahasan. Liyatabayyan min ta'addudit tarajim. Agar menjadi jelas dengan berbilangnya judul-judul pembahasan, apa yang terkandung dalam hadis-hadis tadi dari hukum-hukum. Kalau dikatakan ma yalbisul muhrim, di dalamnya ada talbiyah, di dalamnya ada safarul mar'ah, maka akan terjadi kebingungan. Tidak mudah dipaham. Tetapi ketika setiap pembahasan dengan judul sendiri akan jelas. Sebagaimana kita mendapatkan fiqihnya. Imamul Bukhari fi tarajimil bab. Kita dapati fiqihnya Imam Bukhari dari mana? dari judul-judul bab. Limadha? Karena beliau menyusun hadis, tidak memberikan fikihnya atau pemahamannya atau mensyarah, tidak. Membukar hanya mengumpulkan saja. Tapi kita tahu fikih beliau. Dari mana? Padahal cuma mengumpulkan hadis dari judul bab. Bab haramnya safar mar'ah tanpa mahram. Qala haddatsana fulan an fulan ila fulan sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awalnya apa? Haramnya. Berarti kesimpulan dari hadis tadi Imam Bukhari menyimpulkan haram. Paham? Jadi walaupun beliau tidak membahas secara fikih, tapi membahas secara hadithiyah, hanya menyusun dan mengumpulkan hadis, tetapi kita jadi tahu fikihnya beliau. Dari mana? Dari judul bab. Baik. Maka beliau pisah-pisahkan pembahasan yang berbeda. Wal muallif akhadat tarjamah minas su'al alladhi fil hadith. Adapun muallif mengambil judul pembahasan dari soal, dari pertanyaan yang ada dalam hadis. Hadisnya ditanyakan, ma yalbisul muhrim minas siyab. Maka dijadikan sebagai judul oleh beliau. Nah. Al-gharib. Kita baca gharib hadisnya. Walaupun sudah kita baca kemarin sardan secara sepintas kilas, kita baca di sini harfiah. As-Sarawil. Hadisnya sudah dibaca. Yaitu an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu dan bertanya, "Ya Rasulullah, ma yalbisul muhrim min ats-tsiyab?" Ya Rasulullah sallallahu, apa yang harus dipakai oleh orang yang ihram? Dijawab oleh Nabi SAW dengan kalimat, jangan memakai qamis, jangan memakai imamah, jangan memakai sarawilat, jangan memakai burnus, jangan memakai khuf. Kalau tidak punya sendal, tidak mengapa mengapai khuf, tetapi dipotong di bawah mata kaki. Baik, dan perempuan, jangan memakai cadar, dan jangan memakai kaos tangan. Al-gharib, as-sarawil, yudhakkar wa yu'annas. Dia dianggap mudzakkar dan dianggap muannas. Wa huwa mufradun ala sighatil jama'. Dia mufrad tetapi dalam bentuk jamak. Maka jamaknya sarawilat. Mufrad dalam bentuk jamak. Jamaknya sarawilat. Naam, hunaka yusma. Yusma artinya didengar oleh orang-orang Arab. Mereka berbicara sarawil dari sirwal. Nah, tetapi walaupun sirwal dan sarawil tetap mufrad. Barakallahu fikum. Wa jam'uhu sarawilat wa hiya lafdhah ajamiyah uribat. Dia lafadznya lafadz ajam, bukan Arab, tetapi kemudian uribat, diserap di dalam bahasa Arab. Al-Barahnis jam'u burnus. Thawbun ra'suhu minhu. Thawbun pakaian, tetapi ra'suhu minhu. Multaziq bihi. Tetapi kepalanya dari baju itu juga. Nempel di kepalanya. Libasun linnusaki fi sadril Islam. Itu adalah pakaian ahli ibadah di dalam sejarah Islam yang biasa dipakai oleh orang-orang Maroko sekarang ini biasa dipakai oleh orang-orang Maroko. Kalau dulu dianggap orang yang ahli ibadah kalau pakai seperti itu. Ayat begitulah kira-kira. Kamu gak lihat wajahnya saking ikhlasnya. Tidak terlihat di dalam sana. Kalau mancung enggak kan hidungnya aja. Barakallahu fikum. Seperti imamah yang diletakkan di kepala begitu. Tapi ini sampai ke bawah. Langsung menjadi pakaian. Kalau kuliah saya pernah melihat kalian memakai pakaian seperti itu. Nah. Itu namanya burnus. Al-khifaf bikasril kha jam'u khuf. Bidhammil kha didhammahkan di kha-nya. Khifaf jamaknya kha-nya dengan kasrah. Khuf mufradnya kha-nya dengan dhammah. Wa huwa ma yalbasu fir rijli, itu adalah apa yang dipakai di kaki. Wa yakunu ila nisfis saq, yang biasanya dipakai sampai setengah betis. Artinya panjang dia. Dan sudah pernah kita sampaikan kemarin bahwa itu adalah biasa dipakai untuk melindungi dari dingin. Sehingga mereka tidur pun dipakai. Nah. Baik. Tetapi para ulama menganggap sepatu pun hukumnya sama dengan khuf. Barakallahu fikum. Sehingga sering diterjemahkan khuf sepatu begitu. Padahal aslinya dia adalah seperti kaos kaki tetapi dari kulit. Dan dipakai pula mereka khuf juga untuk keluar, dan tentunya alasnya lebih tebal yang biasa dipakai untuk keluar atau safar. Baik. Amal jawarib, bentuk jamak dari jawrab, yaitu kaos kaki. Fama ghattal ka'bain, maka itu adalah apa yang menutupi kaki, menutupi mata kaki. Wa hukmuhuma wahid, tetapi hukumnya sama. Wa ya'ti insyaallah, kaos kaki dari kulit tidak tembus air. Kaos kaki dari kulit tidak tembus air disebut jawrab. Hukumnya sama dengan khuf. Massahu, yakni terkena. Massahu za'faran awil waras. Waras bifathil waw, difathahkan wawnya dengan disukunkan ra'nya waras. Nabatun asfar, warnanya kuning. Yusbagh bihi siyam, yang dipakai untuk mencelup. Makanya saya katakan kemarin bahwa itu bukan hanya mengharumkan tetapi mewarnai. Sehingga dipakai kalimat yusbagh bihi siyam, untuk mencelup pakaian. Walahu raihatun tayyibah, dan dia memiliki raihatun tayyibah, bau yang harum. Berarti murawih wa mulawwin, mengharumkan dan mewarnai. Za'faran nabatun yusalli, nabatun basali mu'ammar minal fasilah aswisniyah yusbagh bihi ayda. Juga teripun tumbuh-tumbuhan juga. Basali, basali adalah yang sejenis basal, artinya ubi-ubian di dalam tanah. Karena za'faran ada dua. Yang satu kalian tahu, sangat tahu, yaitu kunir. Dipakai pula untuk mencelup. Ini yang bafali. Tetapi yang bukan dari dalam tanah, bukan dari ubi-ubian, adalah yang dari bunga. Ini yang mahal. Yang ini sering disebut dengan za'faran. Yang ini sering disebut dengan za'faran, tetapi sekarang lebih dikenal dengan safran. Pernah dengar kalimat safran? Naam. Barakallahu fikum. Sama fungsinya dengan waras, yaitu dicelup. Fungsinya juga sama, mengharumkan dengan mewarnai. Kalau tidak persis kunir, mungkin kamu akan berkata kunir enggak orang Yusuf. Tayyib saya katakan sejenis kunir. Karena gambarnya saya lihat persis seperti kunir. Wallahu ta'ala a'lam. Warnanya juga sama. Wala tantaqi bil mar'ah wala talbas al qafazay. Al intiqam huwa an tukhammir al mar'ah wajhaha. Intiqam adalah seorang wanita menutupi wajahnya dengannya. Aitu ghattihi kal khimar, yaitu menutupinya seperti khimar. Wa taj'al li 'ainayha khirqaini, dan dijadikan di kedua matanya lubang untuk melihat. Tandur minhuma. Perlu digambar? Bukan digambar orangnya, digambar sadarnya. Ada yang seperti ini lubangnya, ada yang ininya dikasih benang. Dijahit begitu. Tayyip. Ini yang disebut dengan niqab. Kenapa harus saya bentuk, saya gambar? Karena tidak setiap yang menutupi wajah disebut khimar. Tidak setiap yang menutupi wajah disebut niqab. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ihram sesuai dengan perintah Nabi tidak memakai niqab. Tetapi ketika beliau berpapasan dengan kaum laki-laki, beliau menutup wajahnya dengan kerudungnya. Apakah itu niqab? Bukan. Karena tidak terpisah dari kerudungnya. Maka ketika berpapasan dengan kaum laki-laki, yang tadinya begini, dia tutupkan dari sini ke sini. Matanya kelihatan. Baik. Ini bukan cadar. Walaupun wajahnya tertutup. Hanya ngintip saja sedikit untuk jalan. Jazaka. Ma'fu. Anka. Baik. Makanya harus jelas disebutkan di sini khimar, yaitu sesuatu yang memang dipakai khusus untuk menutup wajahnya dengan diberi lubang pada kedua matanya. Tandur minha. Al-qafazain. Al-qafazain tathniyatul qufaz. Dia adalah musanna bentuk duanya dari qufaz. Wahuwa syai'un yu'mal lil yadain, sesuatu yang dipakai pada kedua tangan. Min khirq, min khiraqin, dari kain. Au julud, atau dari kulit. Au ghairihima, atau dari lain-lainnya. Yaqiha minal bardi wa ghairihi, yang biasa dipakai untuk melindungi dari panas, dari dingin, dan lain-lain. Kenapa kaget dari panas? Dari panas juga dengan kaos tangan kan? Kaos tangan yang khusus ketika mengambil wajan atau mengambil sesuatu yang panas, dia akan memakai pakaian atau memakai untuk tangannya begini. Kalian sebut apa itu namanya? Nah, itu juga kufaz, barakallahu fikum. Dari dingin juga demikian, memakai kaos tangan. Ala hayati ma yaj'aluhu hamilul bazzah was-suqur. Bentuknya seperti yang dipakai oleh para pembawa burung-burung elang atau sejenisnya. Suqur jamu saqr, was-saqr burung elang. Sehingga buzzah juga sepertinya sejenis itu. Pernah lihat dia akan menangkap burungnya di tangannya begini, tangannya pakai kaos tangan tebal supaya tidak tercakar oleh burung elang tadi. Itu asalnya disebut dengan kufal. Al-Ka'bain Al-Azmani Nati'ani Inda Mifsalis Saq. Ka'bain adalah dua tulang yang muncul. Nati' itu muncul, timbul, yang ada di pergelangan kaki. Di pergelangan kaki. Ini kaki, di sini ada yang muncul. Nah, itu yang disebut dengan Ka'b. Makna ijmali, maknanya secara ringkas. Qala rahimahullah, qad 'arafa as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum anna lil ihrami hay'atun tukhalifu hay'atal ihlal. Telah diketahui oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bahwasanya ihram itu memiliki bentuk yang khusus, hay'ah yang tukhalifu hay'atal ihlal, bentuk yang berbeda dengan bentuk-bentuk ketika orang tidak ihram. Lawannya ihram, ihlal. Ya, ini bentuknya berbeda antara ihram dengan ihlal. Walidha, oleh karena itu, sa'ala rajulun. Seseorang bertanya pada Nabi SAW tentang apa-apa yang boleh, anil asya'al mubahah, allati yalbasuhal muhrim. Apa yang boleh dipakai oleh seorang yang muhrim. Apalagi mereka tahu, di zaman jahiliyah mengerikan kebiasaannya. Karena katanya ihram untuk tawaf itu harus suci, sedangkan pakaian kita tidak suci, maka ada dua pilihan. Memakai pakaian ahlul humsi atau tidak berpakaian alias telanjang. Zaman jahiliyah. Ahlul humsi adalah kaum ningrat, yaitu orang-orang Quraisy yang merupakan penduduk setempat atau istilahnya tuan rumah. Itu dikatakan pakaian kaum ningrat. Itu kebidahan mereka jahiliyah, dan tentunya ada keuntungan di sana. Maka orang-orang yang datang yang kaya, imam membeli pakaian ahli humsi atau menyewa. Sedangkan yang tidak mampu membeli, tidak mampu menyewa, maka mereka dalam keadaan membuka pakaiannya. Dalam keadaan tidak berpakaian dengan pakaian-pakaian apapun. Khana bin na'azakumullah, itu zaman jahiliyah. Maka ketika dalam Islam, mereka bertanya, ihram ini kan berbeda keadaannya dengan ihlal. Nah, pakaiannya apa yang harus dipakai? Karena zaman jahiliyah jelas namanya juga jahiliyah, tidak di atas ilmu. Maka dia bertanya, kau dalam Islam apa? Dulu kan pakai ahlul humsi, pakaiannya kaum ningrat atau tidak berpakaian sama sekali. Sekarang apa? Kata Nabi, pakailah. Apa yang disarungkan dan selendangkan? Dengan kata lain, Nabi menyatakan jangan pakai komis, jangan pakai burnus, jangan pakai khifaf, jangan pakai segala yang dijahit membentuk tangan dan kaki. Kalimat dijahit, bahasa Arabnya mukhayyab. Harus diselesaikan kalimat mukhayyab itu. Itu belum selesai kalimatnya. Mukhayyab ala syaklil aidi wal arjul. Dibentuk, membentuk tangan dan kaki. Mengapa? Saya kasih garis atas, saya beri kotak seperti ini untuk menunjukkan penting. Sebab banyak kesalahan yang fatal di kalangan para ihram atau para muhrimin, orang-orang yang ihram, mengira tidak boleh pakaian berjahit. Maka sendal kalau berjahit tidak boleh. Maka harus sendal jepit, karena tidak ada jahitannya. Kalau pakaian ihram, apa namanya, kain ihram, itu kan ada yang dikelin pinggirannya. Dikelin, dirapikan dengan jahitan. Tidak boleh, ada jahitannya. Karena para fuqaha dulu hanya mengistilahkan dengan ghairu muhayyad. Titik. Padahal maksudnya bukan begitu. Bukan pakai pakaian yang tidak berjahit. Itu salah. Akhirnya disalahpahami. Harusnya tidak berjahit dalam bentuk tangan, bentuk kaki. Ada jahitnya, ada untuk masuk kepala. Tidak boleh. Hanya dua helai kain. Kalau pinggirnya berjahit, ya tidak apa-apa. Pakai sendal. Tidak boleh pakai sepatu. Kalau berjahit, tidak apa-apa. Yang penting sendal. Paham ya? Jadi, mukhayyat itu mukhayyat ala syakl al-aidi wal-arjul. Baik. Intabihu lihada. Perhatikan masalah ini. Kembali kepada kitab. Lama kana minal la'iq an yakuna su'al 'anil asya'i allati yastanibuha. Karena yang lebih pantas, la'iq itu dari kata layak. Masya Allah. Bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab. Yang lebih layak, harusnya dia bertanya tentang apa yang tidak boleh dipakai. Karena jelas dalam Islam tidak boleh membuka aurat, harus menutup aurat. Tetapi yang mana nih yang boleh dipakai, kan begitu. Sehingga pertanyaannya, minal la'iq an yakuna su'al 'anil asya'i allati yajtanibuha. Seharusnya pertanyaannya, apa yang tidak boleh dipakai? Jelas harus berpakaian. Tapi apa yang boleh dipakai dan apa yang tidak boleh? Li'anna ma'dudatun qalilun wa qad u'tiya sallallahu alaihi wasallam jawami'al kalim. Karena pakaian itu ma'jud. Ma'jud itu berbilang. Ini jumlahnya sedikit. Bisa dihitung. Hanya 2-3 saja. Atau 3-4 jenis saja. Ma'judah. Qalil. Sedikit. Wa qad u'tiya. Sedangkan Nabi SAW sudah diberi oleh Allah. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya. Kalimat yang simple tetapi bermakna luas. Khana bin na'azakumullah, sebelum ihram atau sebelum diajarkan haji, mereka sudah punya sarung, mereka sudah punya yang hanya dililitkan saja. Ada yang pakainya seperti itu. Mereka juga punya atau biasa berpakaian dengan pakaian yang hanya diselendangkan saja. Mereka juga punya seperti itu. Ada yang pakai seperti itu. Berarti ada berapa? Kamu hitung. Yang mereka pakai. 1 selendang. 2 sarung. 3 gamis. 4 sirwal. Atau gamis ada yang mirip dengannya, yaitu burnus. Ada lagi? Ada lagi. Belum ada kaos kayak kita. Belum ada jaket. Belum ada segala macam. Maka karena cuma ada 4 atau 5, Nabi cuma mengatakan, jangan pakai gamis, jangan pakai burnus, jangan pakai imamah. Sisanya apa? Ya ini. Sisanya. 2 yang diselendangkan dengan yang disarungkan. Afhum. Qala rahimahullah. Karena Nabi SAW diberi oleh Allah jawami'ul kalim, ajabahu bi bayanil asya' allati yajtanibuha al-muhrim. Maka Nabi menerangkan apa yang harus dihindari oleh seorang muhrim. Wa yabqa ma 'adaha 'ala asli al-hil. Maka yang lainnya tidak mengapa. Wa hadha yahsulu al-'ilmu al-katsir. Dan ini akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Masya Allah, dengan kalimat yang ringkas. Sekarang ada entar yang enggak boleh kan gamis. Baik. Ini enggak boleh gamis. Baik. Kemudian kita tahu ada bentuk yang kayak gamis. Yang disebut dengan vanilla, tangan pendek. Boleh enggak? Ya enggak boleh juga. Karena sama. Ada jaktah Hah? Yang kalian pakai ketika musim dingin. Bagaimana? Sama dengan gamis, cuma lebih tebal. Maka ini juga enggak boleh, ini juga enggak boleh. Apalagi? Kain fanas kata mereka. Kain fanas itu kaos. Kaos dalam sama saja ada tangannya, ada. Maka kiasan dengan mengkiaskan ini terwakili semua jenis baju pakaian yang ada lengannya. Akhirnya disimpulkan berarti ghairul mukhayyat ala syaklil aidi. Titik. Sekarang wala talbas sarawilat. Jangan memakai sirwal. Taib. Boleh enggak levis? Ya sama saja. Boleh enggak sirwal Hanafi? Sama saja sirwal. Boleh enggak? Semua itu barakallahu fikum sirwal. Bahkan ada yang pendek segini. Itu juga sirwal. Hanya ada sifat dakhiliyah. Pakaian dalam, celana dalam. Ada yang lebih pendek lagi begini. Tetap enggak boleh. Berarti enggak pakai pakaian dalam, enggak pakai. Karena itu semua sirwal. Karena semuanya sirwal. Maka Nabi hanya menyatakan dengan kalimat wala sarawilat. Para ulama mengatakan berarti ghairu mukhayyat ala syaklil arjul. Tawilan kanat au qasirah. Apakah panjang ataupun pendek kalau dibentuk untuk kaki masuk, yang ini masuk kanan, enggak boleh. Walhamdulillah, ini jawami'ul kalim. Berarti ucapan Rasulullah SAW merupakan jawami'ul kalim. Fa'akhadha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'uddu alaihi ma yuram ala rajulil muhrim minal libas. Maka Nabi pun menyebutkan satu persatu apa yang tidak boleh bagi seseorang yang ihram dari pakaian. Minha bikulli naw'in minhu, masing-masing dengan jenisnya. Ala ma syabahahu min afradihi. Maka masing-masing yang disebut oleh Nabi dilarang, dan sekaligus dilarang pula yang mirip dengannya, yang sejenisnya, yang serupa dengannya, yang sama dengannya, atau yang semodel dengannya. Berarti kena semua itu pakaian-pakaian yang lain. Bikulli naw'in minhu ala ma syabahahu, dan apa yang menyerupainya dari afradnya. Maka Nabi berkata la yalbasul qamis, semua yang dibentuk tangan dan jaib. Ingat, jaib tidak hanya kantong maknanya, termasuk masuknya kepala ini. Jadi ada orang yang misalnya pakai kain ihram. Saya pakai kain ihram, tapi daripada jatuh lagi, saya lubangin tengahnya, saya masukin kepala. Selesai. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Karena itu sudah menyerupai baju yang dibentuk jaib padanya. Jadi satu lembar, daripada susah-susah, saya repot, lepas lagi, tengahnya saya kasih lubang untuk kepala, di sini kasih lubang tangan. Nah, gimana? Masukkan tangan. Selesai. Boleh? Nah, ya juz, ya, tidak boleh. Karena juz itu intinya. Yang disebut dengan komis adalah yang dibentuk untuk masuknya tangan dan untuk masuknya kepala. Tapi kalau kemudian dikencangkan pakai sabuk, tidak mengapa. Tidak merubah. Dia tetap sebagai izar. Karena takut kedodoran, kamu ikat dengan sabuk. Tidak mengapa. Demikian pula kain ihramnya, supaya enggak lepas, tas kamu yang panjang itu kamu taruh di sini, seakan-akan mengikat pakaian tadi. Enggak ada masalah. Karena tidak membentuk tangannya, tidak membentuk untuk masuk kepalanya, ila akhirnya. Kembali kepada kita. Wa kullu ma fussila wa khuyyita ala qadril badan. Maka semua, ini dari kata gamis, tercakup di dalamnya semua apa yang fussila, yang dibikin rinci dan dijahit, mengukur badan, membentuk tangannya, membentuk masuk kepalanya, itu termasuk qamis. Walal amaim, tidak boleh pula amaim wal baranis. Taib, kalau burnus itu sama dengan gamis, apa perlunya disebut? Ya kan? Tidak. Tidak sama. Kalau gamis, lihat sekian banyak bentuknya. Gamis tangan panjang, gamis tangan pendek, baju, kemeja, jaket, semua. Tidak ada tutupan kepala. Tetapi burnus ada tutupan kepalanya. Kalau jaket ada tutupan kepalanya, maka ini masuknya apa? Burnus, sejenis burnus. Baik. Bagaimana dengan imamah, penutup kepala? Mencakup seluruh penutup kepala walaupun bukan imamah. Berarti enggak boleh pakai peci. Enggak boleh pakai peci hitam, peci putih, enggak boleh pakai peci apalagi, semua enggak boleh. Bagaimana dengan kaos tangan yang diikat, sapu tangan yang diikat di sini? Kayak Muslim India. Tetap enggak boleh menutupi kepalanya. Yang multasik bihi, karena sebutkan tadi burnus. Apa makna burnus tadi? Ra'suhu minhu multaziq bihi. Kepalanya dari baju tersebut nempel dengannya. Kalau yang tidak nempel seperti payung, tidak mengapa. Kalau atap rumah, tidak mengapa. Atapnya bes, tidak apa-apa. Jangan ekstrim melampaui batas sampai besnya mereka lubangi. Iya, ada di sana begitu. Disewa oleh mereka bus khusus untuk ini kepala orang di sini. Tidak ada atapnya. Itu berlebihan. Enggak ada yang menyuruh demikian. Alhamdulillah kalau mereka kuat. Sebagian mereka terlalu panas, enggak kuat. Bisa pingsan mereka di sana. Barakallahu fikum. Dan imamah mewakili seluruh penutup kepala. Burnus mewakili seluruh pakaian yang menutup kepala. Wa kullu ma yughatti bihi ar-ra's, dan semua yang menutup kepala. Mulasiqan lahu, yang melekat, nempel dengan kepala. Itu burnus dengan imamah mewakili itu. Wala sarawil, tidak boleh pula pakai sarawil. Mewakili apa sarawil? Mewakili kullu ma ghatta bihi walau adwan kal qafazaini wa nahwihima. Oh, enggak diselangkan di sini. Baik. Cukup dengan apa yang kita katakan tadi, kullu ma yushakkal ala al-arjul. Yang dibentuk, membentuk kaki-kakinya. Pendek maupun panjang, semuanya termasuk di dalamnya. Wa kullu ma ghatta bihi walau adwan kal qafazaini. Dan semua yang menutup dengannya, walaupun satu anggota badan saja. Menutup kakinya, menutup tangannya, dan begitu. Kal qafazaini, seperti sarung tangan. Wa nahuhuma mukhayyatan au muhitan, sama saja apakah yang dijahit ataupun yang dililit. Mukhayyat dijahit, muhit dililit. Dan saya enggak berjahit sat. Pakainya kain panjang. Pun dililitkan di tangannya, dililitkan di kakinya, dililitkan di badannya. Boleh? Kan enggak berjahit. Enggak boleh. Karena membentuk tangannya, membentuk kakinya walaupun tidak dijahit. Jadi kalimat mukhayyat ini hanya takrib dari para ulama. Kalau kamu cari hadisnya, ada enggak kalimat jangan berjahit? Enggak ada. Karena itu bukan dari hadis, hanya istilah para ulama untuk menunjukkan tidak dibentuk dalam bentuk tangan, bentuk kaki. Walal khifaf wa nahwihima, tidak boleh pula memakai khuf, sepatu dan sejenisnya yang menutupi kaki sampai di atas mata kaki. mimma yaj'al birrijlaini satiraini lil ka'bain, yaitu yang dijadikan untuk kedua kakinya yang menutupi sampai ke mata kakinya. Apakah bahannya kutun ataupun sufun au jildun au ghairi dhalik, sama saja apakah dari bahan kapas atau dari bahan wool atau dari bahan kulit atau dari apapun. Bahan kapas seperti baju kalian, ini bahan dari kapas asalnya, itu cotton. Bahasa Inggrisnya juga sama, cotton. Suf dari bulu domba dan sejenisnya, atau dari kulit. Kalau menutupi kaki sampai ke atas mata kaki, maka itu tidak boleh dalam ihram. Faman lam yajid waqta ihramihi na'laini, siapa yang tidak memiliki ketika ihram dua sendal, padahal padang pasirnya sangat panas, maka boleh memakai khuffain wal yaqta'huma, tetapi potonglah keduanya di bawah mata kaki. Liyakuna ala hayatin na'lain, agar bentuknya seperti dua sendal. Sepatu. Potong sini. Hah. Jadi apa? Jadi sendal. Padahal asalnya sepatu. Kembali kepada kitab. Summa zada sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fawaid lam takun fis su'al. Kemudian Nabi tambahkan faedah-faedah yang padahal tidak ditanya. Dan ini rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ketika menjawab selalu memberikan sesuatu yang sepantasnya ditanyakan pula. Masih ingat ketika bicara tentang taharah, masalah air laut, ya Rasulullah, ana tawadda bima'il bahr, apakah boleh berwudu dengan air laut? Nabi menjawab, ditanya satu, menjawabnya dua. Al-bahr tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, artinya boleh dipakai untuk berwudu. Dan bangkainya halal. Bangkainya ditanya. Tetapi Rasulullah SAW tahu kalau mereka akan kesusahan cari air, di tengah laut akan kesusahan pula mereka cari makan. Maka diajarkan yang mereka butuhkan. Demikian pula di sini, ditanya pakaian, dijawabnya, dan juga para wanita yang tanya laki-laki tidak memakai kafazain wala yantaqib wala tantaqib. Naam. Lanjut. Karena ada yang tidur, jadi saya ingatkan. Apakah perlu dilanjut atau selesai sampai di sini? Kembali kepada kitab. Dua baris lagi saja. Wa innamal maqam yaqtadhiha, karena maqamnya, sikonnya, situasi dan kondisinya yaqtadhiha, memerlukan pembahasan ini. Walaupun tidak ditanya, maka Nabi menjawab, ma yuhram alal muhrim mutlaqan min dzakarin wa unsa. Maka Nabi menjelaskan apa yang tidak boleh dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Kata Nabi, wala yalbas syai'an minas thiyab, jangan pula memakai pakaian yang disentuh oleh waras dan za'faran. Ini bukan jenis pakaian. Kan yang ditanya jenis pakaian. Jenis pakaian apa yang boleh dipakai? Tapi penjawabannya setelah dijawab, tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai ini, tersisa hanya dua, selendang dan sarung. Ini yani yang disarungkan dan yang selendangkan saja. Nabi mengatakan pula, dan jangan memakai pakaian. Dijahit atau tidak jahit. Dibentuk ataupun tidak dibentuk. Walaupun itu selendang, walaupun izar. Kalau sudah dicelup dengan za'faran atau dengan waras juga tidak boleh. Ini ziyadah faedah. Bukan lagi bicara bentuk. Tapi bicara tidak boleh yang sudah disentuh dengan za'faran. Wa la yalbas syai'an min asyabi aw ghairaha mukhitan aw ghair mukhayyat aw ghair mukhayyat makhitan aw ghair makhit idza kana mutayyaban bizza'faran aw alwaras. Kalau mutayyab sudah diberi harum-haruman dengan za'faran atau dengan waras. Baik. Bagaimana kalau dengan yang lain? Bagaimana kalau dengan kemangi atau dengan apalagi yang harum-harum? Daun melati. Sama saja. Mengapa? Mutayyib. Berarti za'faran awil waras aw syai'in mutayyib. Berarti semua yang disebut oleh Nabi adalah mewakili. Za'faran dengan waras mewakili apa? Mewakili mutayyib. Munabbihan bidzalika ala ijtinab anwa'ut thayyib. Ini adalah peringatan untuk menghindari semua jenis-jenis harum-haruman. Tsumma bayyana ma yajib 'alal mar'ah. Kemudian diterangkan pula tentang apa yang wajib bagi perempuan. Min tahrimi taghtiyati wajhiha, yaitu haramnya menutup wajahnya. Wa idkhali kaffaiha, dan memasukkan kedua tangannya. Fima yasturuhuma, pada apa yang menutup kedua tangannya. Pada ini pada sesuatu, kaus tangan dan sejenisnya. Faqala la tantaqbil mar'ah wa la talbasil qafazain. Intaha. Barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kita masuk pada kitab Tauhid. Dengan syarahnya Fathul Majid. Wasalna ila qawlihi wa inda Malik rahimahullah. Aina haula? Ya'khudhuna al-kitab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa inda malikin wa kafatil ulama. Menurut Imam Malik dan menurut seluruh para ulama. Ala rijalil ahrar al-balighin al-ulama.